adalah ketika ilmu itu memberi manfaat kepada pemiliknya, bukan malah memadorotkan. Di antara tanda ilmu yang bermanfaat menjadikan pemiliknya kokoh, kokoh di atas kebenaran, istiqamah di dalam mensikapi kebenaran. Karena orang yang berilmu di atas keyakinan, maka apa yang dia katakan benar dulu, sekarang juga dia katakan benar karena di atas yakin kalau itu benar dengan sesuai dengan ilmu, dengan dalil. Apa yang dulu dikatakan batil, ya sekarang ya batil karena berdasarkan ilmu dengan keyakinan, berdasarkan dalil. Ketika dia mengatakan itu batil, itulah ilmu menjadikan seorang itu istiqomah, tetap di atas pendiriannya, tetap di atas perkataannya, tetap di atas perbuatannya, karena dia berpendirian dengan ilmu. Dia berkata juga dengan ilmu. Dia berbuat juga dengan ilmu, yaitu dengan keyakinan. Ini ilmu yang bermanfaat, ya Iwan. Maka orang yang berilmu, ilmu yang bermanfaat, dia akan selamat dari kesesatan. Ini ilmu. Maka ketika seorang hamba dimudahkan untuk mencari ilmu, dimudahkan untuk memahami ilmu yang bermanfaat, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman, beliau pernah berkata, ini yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra dan juga diriwayatkan oleh Al-Lalikai dalam Itiqad Ahlussunnah, Syarah Itiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Hudzaifah Ibnul Yaman pernah berkata, "I'lam anna dolalata haqqud dolalah anta'rifa kuntu tungkiru wa antungkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wattalawun fiddin wa inna dinallah wahidun." Ketahuilah, kata sahabat Hudzaifah, ketahuilah kesesatan yang sebenarnya, kata beliau, sesungguhnya kesesatan yang benar-benar sesat, yaitu kamu menganggap baik yang dulu kamu mengingkari. Ini. Sekarang kamu menganggap baik, ma'ruf, sedangkan dulu kamu menganggap itu mungkar. Sekarang kamu menganggap itu benar, sedangkan dulu kamu mengatakan itu salah, yaitu kesesatan yang benar-benar sesat. Atau sebaliknya, kamu sekarang mengingkari, sedangkan dulu kamu mengatakan itu baik, ma'ruf. Sekarang kamu mengatakan itu mungkar sekarang. Sedangkan dulu kamu mengatakan itu ma'ruf. Sekarang kamu mengatakan itu batil. Sedangkan dulu kamu mengatakan itu benar. Itu kesesatan yang benar-benar sesat. Ini berarti bukan dengan ilmu. Karena berubah. Karena ma'ruf dan mungkar enggak berubah. Kalau dulu ma'ruf, ya sekarang ma'ruf. Kalau dulu mungkar, ya sekarang mungkar. Kalau dulu hak, ya sekarang hak. Kalau dulu batil, ya sekarang batil. Ya apabila seorang berubah, yang dulu mengatakan benar, sekarang mengatakan salah. Sekarang mengatakan salah, dulu mengatakan benar. Ini kesesatan yang benar-benar sesat. Lalu beliau ingatkan, wa iyyakum watalawun. Hati-hati kamu jangan bersikap talawun. Berubah-ubah. Berwarna-warna. Ini nasihat beliau. Kenapa? Wa in jangan kamu bertalamun fiddin, berwarna-warna dalam agama, berubah-ubah sikapnya dalam agama. Wa inna dinallahi wahid, karena agama itu satu. Maka ahlul ilmu, para a'immah dari zaman dulu, dari para sahabat sampai sekarang ini, dalam bicara agama itu satu kata, satu perbuatan. Apa yang dikatakan oleh para sahabat, dikatakan oleh para tabi'in, sama. Karena di atas ilmu. Apa yang dikatakan oleh tabi'in, dikatakan oleh tabi'ut tabi'in. Apa yang dikatakan oleh tabi'ut tabi'in, dikatakan oleh para a'immah terus. Apa yang dikatakan oleh para a'immah, dikatakan oleh para ulama sampai sekarang ini. Sama. Karena agama itu Allah sama. Yaitu ilmu. Maka bila seorang di dalam beragama berdasarkan ilmu, maka dia tidak akan berubah-ubah. Karena dia di atas yakin, apa yang dulu dia katakan itu sunnah, ya sekarang juga katakan itu sunnah. Apa yang dulu dikatakan bid'ah, ya sekarang itu bid'ah. Ini. Maka itu ilmu ya ikhwan. Menjadikan orangnya itu kokoh, enggak berubah-ubah keadaannya, enggak berubah-ubah sikapnya, enggak berubah-ubah cara menilai sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, sahabat Hudzaifah ditanya, su'ila Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Mata ya'lamul mar'u annahu futin. Nah ini. Ditanya sahabat sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Kapan manusia itu tahu kalau dirinya itu terfitnah? Kapan itu? Ya, kapan mengetahui kalau dia itu kena fitnah? Qal in kana ma yarahu bil ams haram asbaha al yawm halal fal ya'lam annahu futin. Kata Hudzaifah, sesungguhnya apabila kemarin dia mengatakan haram, lalu sekarang mengatakan halal, ya itu ya terfitnah namanya. Nah ini, itu namanya fitnah. Dulu haram, haram. Nah, sekarang halal. Itu namanya terfitnah itu. Fitnah dalam agama. Ini ya iman. Maka sungguh-sungguh belajar agama, sungguh-sungguh belajar ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan orang itu sabat alal haq, kokoh di atas kebenaran. Kalau dulu halal, ya sekarang halal. Dulu haram, ya sekarang haram. Jangan berubah-ubah. Namanya apa tadi berubah-ubah? Ya berubah-ubah. Berwarna-warni. Nah, ya itu manfaatnya ilmu. Maka sungguh-sungguh belajar ilmu dan berdoa pada Allah. Ya, berdoa, setiap hari berdoa, minta ilmu yang bermanfaat. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, la yakunanna ahadukum imma'ah. Qalu wa ma imma'ah. Qal yajri ma'akulli rihin. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, janganlah salah satu kalian itu menjadi imma'ah. Apa imma'ah? Muridnya beliau bertanya, qalu, muridnya bertanya, apa itu imma'ah? Imma'ah itu adalah mengalir bersama kapan angin bertiup. Namanya apa itu ya? Jadi berjalan bersama angin bertiup. Angin ke barat ya, ikut ke barat. Orang biar halal, halal, ikut semuanya bilang halal. Orang ada yang katakan haram, haram. Nah gitu, ikut. Nah ini. Itu namanya imma'ah. Ya jadi ma'akulliri. Dia berjalan bersama kemana angin bertiup. Ini angin yang menguntungkan tentunya ya. Bukan angin lisus yang menghancurkan, bukan. Angin yang menguntungkan. Maka ilmu yang bermanfaat ya ikhwan, ilmu yang seorang itu kokoh pendiriannya, sabar, komitmen, istiqomah. Apa yang dulu ya katakan A, ya sekarang tetap A. Apa yang dulu katakan B, ya sekarang tetap B. Enggak berubah, enggak miring A-nya. Dulu A, sekarang A-nya agak miring. Maka banyak doa pada Allah, lebih-lebih zaman fitnah. Allahul musta'an. Ain. Jangan fitnah. Maka para ulama menasihati, jalan keluar dari fitnah sibuk dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadikan pemiliknya bersikap di atas ilmu yakin, di atas dalil. Ini jalan dari fitnah. Karena orang yang terfitnah ya tadi, orang yang berubah-ubah. Naam. Keadaannya. Ikhwana fiddin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita manfaatkan pada malam ini untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Tauhid. Insyaallah kita masuk bab baru, bab yang ke-44. Qala muallif al-imam al-mujaddid Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala Bab man sabbad dahra faqad adallah. Ini ada nasihat dari Ibnu Hibban dalam kitab Raudatul Uqala. Kata beliau, al-aqil la yusadiku al-mutalawin wa la yu'ahi al-mutaqallib. Kata beliau nasihati, orang yang berakal itu tidak berteman dengan mutalawin, orang yang berubah-ubah sikapnya, itu orang berakal. Karena orang berakal enggak ingin bingung, ya enggak? Ya enggak, Pak? Orang yang berakal. Dan tidak mau bersaudara dengan orang yang mungkalib, yang berubah-ubah, bolak-balik keadaannya. Atau mutaqallib, yang bolak-balik keadaannya. Enggak jelas sikapnya. Orang berakal enggak mau bersaudara dengan orang seperti itu, mutaqallib. Berarti mafhumnya gimana? Orang yang enggak mau berteman dengan mutalawin, orang yang kurang berakal. Mafhumnya kan begitu kan? Orang yang kurang berakal yang mau bersaudara dengan orang mutaqallib, yang bolak-balik, enggak jelas. Orang enggak mau. Kalau yang mau, berarti orang yang tidak berakal. Nasihat dari Ibnu Hibban rahimahullah. Kita kembali bab kitab tauhid. Bab man sabbad dahra faqad adallah. Bab berkata muallif al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, bab man, ini man dalam istilah ilmu nahwu, man syarat, man syartiyah, yang kita artikan dengan barang siapa. Jasanya apa? Fakot. Kalau syarat ada balasannya, yaitu fakot adallah. Man sabba. Apa itu sabba? Sabba itu secara bahasa asyatam. Asyatam, mencela. Sebagian ulama mengatakan tingkatan sab yang paling tinggi al-laknat, melaknat. Maka laknat termasuk sab. Dan tingkatan lebih keras itu al-laknat. Apa secara istilah sab sekarang? Apa as-sab secara istilah? As-sabu nisbatun naqais ila syai. As-sab secara bahasa adalah menisbatkan kekurangan kepada sesuatu. Jadi ketika menisbatkan kurang sesuatu, berarti itu sab namanya. Maka wa man nasaban naqisah ala ila syai' faqad sabbahu. Barang siapa yang menisbatkan kekurangan kepada sesuatu, Maka itu maknanya sabahu, dia telah sab, mencela. Contoh umpamanya, contohnya apa ya? Hah? Contohnya apa? Gelasnya kurang besar, umpamanya. Berarti kurang kan? Yaitu sab. Nah, sab namanya. Airnya enggak penuh, umpamanya. Itu namanya karena kekurangan. Menisbatkan ke kekurangan. Gelas ini airnya enggak penuh, umpamanya. Atau kurang jernih. Itu namanya sab. Karena apa? Menisbatkan kekurangan. Ini sab. Maka sibabul muslim fusukun, hadiah. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Masya Allah, ini baru santri. Man rawa amboni man sahabiyun man rawa. Sama. Sibabul muslim fusuk. Sibab berarti apa? Menisbatkan kekurangan pada seorang muslim fusukun, kefasikan. Lah apabila dengan laknat, ini sab yang tingkatan tinggi sudah. Semoga Allah melaknat kamu umpamanya. Ini sudah sab yang tinggi sudah. Yang keras. Lah sekarang man sabba. Barang siapa yang sabba, apa maksudnya mati? Menisbatkan kekurangan, ya kan? Kepada apa ini? Ad-dahra. Perhatikan di sini. Ad-dahra. Apa itu ad-dahra? Az-zaman, al-waktu. Itu dahra, itu waktu atau zaman. Ini umum. Baik itu sedikit maupun banyak. Maka dahar ini mencakup hari, yauman, usbu'an atau syahron atau sana, tahun, enam. Ini dahar. Berarti apa? Barang siapa yang menisbatkan kekurangan pada ad-dahar. Pada ad-dahar. Waktu, baik hari, malam ini atau malam kemarin, tadi siang, kemarin siang, umpamanya, itu dahar. Atau bulan ini, bulan kemarin, tahun kemarin. Nah, lalu, menisbatkan kekurangan kepada waktu, namanya sab. Dipahami ini? Dipahami? Bisa? Ya ini, namanya sab, menisbatkan kekurangan kepada waktu. Malam ini begini-begini umpamanya. Malam kemarin umpamanya. Dimenisbatkan kekurangannya. Ini namanya sab. Faqad adallah. Ini balasannya. Maka sungguh dia telah ada menyakiti Allah. Walaupun Allah tidak mendapatkan madarat. Naam. Menyakiti belum tentu memadaratkan, betul enggak? Contohnya kalau betul. Jangan bilang betul, baru bisa contoh. Menyakiti tidak mesti memadorotkan. Baru enggak betul, diem lagi. Contohnya apa? Hah? Orang disakiti. Kamu orang miskin. Tapi dia tenang saja, dia enggak sedih miskin, bahkan dia lebih milih miskin daripada kaya. Disakiti enggak? Sakiti kan? Kamu orang miskin. Tapi dia madurkan dia apa enggak? Dia enggak madurkan apa? Dia enggak sedih. Dia juga enggak rugi dikatakan miskin. Nah, bahkan dia untung. Apa untungnya? Sabar. Nah, berarti menyakiti tapi tidak madurkan. Nah, sungguh dia telah menyakiti Allah, bukan berarti Allah dimadurkan oleh makhluknya. Nah, Allah tidak dimadurkan. Maka dalam Al-Quran sebutkan annahum la yadurullah syai'a, sungguhnya mereka tidak akan memadurkan Allah sedikit pun. Nah. Bisa dipahami makna bab ini? Bisa dipahami? Lalu bab ini berkaitan dengan apa? Ini sekarang penting. Hah? Bab ini berkaitan dengan apa? Nah, ini perhatikan benar-benar. Mu'alif rahimahullah menyebutkan man sabbadahra faqad adallah. Tadi sudah kita ketahui makna sab, makna dahr, makna ada. Lalu bab ini berkaitan dengan apa? Hah? Bab ini berkaitan dengan menisbatkan sesuatu yang tidak disukai. Jadi hadal bab muta'alliq binisbatil makruhat ila dahr. Bab ini berkaitan dengan menisbatkan sesuatu yang tidak disukai kepada waktu. Bisa pahami? Jadi menisbatkan sesuatu yang tidak disukai kepada waktu. Ini umum, baik hari, baik malam, baik siang, baik bulan. Ya. Ketika orang menisbatkan sesuatu yang tidak disukai kepada waktu, maka itu namanya mansabat dahr. Pernah enggak orang seperti itu? Contohnya, ini malam sial, umpamanya. Ya enggak? Ada orang mengucapkan seperti itu kan, ain, menisbatkan. Ini malam siang, ini malam siang, malam sial. Atau ini hari sial umpamanya. Ini termasuk sabad dahra. Coba duduk sini, duduk sini, duduk sini, jangan jalan-jalan. Nanti awas yang jalan. Kalau ingin jadi orang yang istiqomah, sungguh-sungguh belajar ilmu. Kalau ingin orang tidak ingin jadi imah, cuma ikut angin berlalu, bertiup, sungguh-sungguh belajar ilmu. Sekarang ini banyak orang yang penting, kemana angin ikut dia. Sudah ikut angin, banyak suara lagi. Tambah ribut. Iya gak Pak? Sumpah. Nggak punya pegangan, cuma ikut angin, ikut bersuara, ikut komen. Akhirnya komennya banyak sesuai dengan angin kemana bertiup. Dia nggak punya pendirian. Nggak punya patokan. Hanya ikut angin saja. Kemana angin bertiup, dia ikut. Berbicara lagi. Nah, ini. Tadi saya mana tadi? Saya mana tadi? Gara-gara ada yang jalan-jalan. Oh, fitnah namanya. Maka bab ini berkaitan dengan menisbatkan sesuatu yang enggak disukai kepada waktu. Apa saja, sudah. Maka ketika seorang menisbatkan sesuatu yang tidak sesuai pada waktu, ini termasuk dalam bab mansabbad dahr. Mencela waktu. Apa akibatnya? Faqad adallah. Ini besar akibat menyakiti Allah. Hati-hati. Kadang-kadang orang lisannya gampang. Ini hari sial ini. Ini bulan. Bulan apa istilahnya? Bulan apa? Kadang-kadang orang menganggap ini bulan sial. Jangan nikah pada bulan ini umpamanya. Nah ini, Allahul musta'an. Sabbud dahr sekarang. Ya. Ini harus sedikit pelan-pelan ya biar dipahami ya. Sabbud dahr menisbatkan sesuatu yang tidak disukai ada beberapa macam. Ini hati-hati. Kapan itu termasuk menyakiti Allah, kapan tidak? Ya ini akan kita sebutkan. Sabbud dahr yaitu menisbatkan sesuatu yang tidak disukai kepada masa waktu itu ada beberapa macam. Satu, menisbatkan sesuatu kepada waktu, baik hari atau siang atau malam atau bulan atau tahun, hanya sekedar mengkhobarkan saja. Sekedar khobar, memberitakan kalau terjadi sesuatu yang tidak disukai pada waktu tersebut umpamanya. Sesuatu yang tidak disukai terjadi pada waktu tersebut. Lalu dia mengatakan, malam ini panas sekali umpamanya. Sekedar mengkhobarkan saja keadaannya panas. Tidak ada mencela, walaupun mengkhobarkan tidak disukai, panas, malam ini panas sekali umpamanya. Sekedar mengkhobarkan saja. Tidak ada unsur mencela, hanya mengkhobarkan, memberitakan. Maka ini tidak termasuk dalam bab ini. Atau bulan ini banyak musibah umpamanya. Bulan ini banyak musibah umpamanya. Tapi sekedar memberitakan apa yang terjadi di bulan tersebut. Tidak apa-apa. Atau mengatakan, hari ini saya rugi banyak umpamanya. Umpamanya jualan rugi banyak. Hari ini saya rugi banyak. Sekedar mengkhobarkan saja. Enggak ada mencela, enggak ada. Memberitakan saja. Karena lagi ditagih. Dia mengatakan hari ini saya rugi banyak. Sekedar mengkhobarkan. Karena penagihnya sudah datang. Waduh, ini sudah datang. Penagih saya janji hari ini, saya kira hari ini untungnya banyak. Ternyata enggak untung. Lalu mengatakan, hari ini lagi banyak rugi. Sekedar menghobarkan saja, enggak apa-apa. Ya? Menghobarkan saja, enggak apa-apa. Enggak haram. Yang kedua, mencela masa karena di dalamnya sesuatu terjadi yang dia sukai. Nah, mencela masa karena terjadi di dalam sesuatu yang tidak disukai, apapun bentuknya, lalu meyakini masa itulah yang menciptakan sesuatu itu. Dianggap bahwasannya terjadi yang disukai itulah karena masa yang menciptakan. Rugi banyak karena waktu yang menciptakan, hari sial umpamanya. Dia meyakini hari itu yang menjadikan dia rugi, yang menciptakan dia rugi. Ini syirik akbar. Ini hati-hati. Jangan sampai meyakini ada hari tentu hati yang mendatangkan musibah. Nah, ini bahaya ini. Bagian orang kadang-kadang punya keyakinan itu hari tertentu mendatangkan musibah. Biasanya orang tua tahu itu hari apa mendatangkan musibah, maka enggak boleh safar pada hari tertentu karena dianggap bisa mendatangkan musibah. Lah ini syirik, karena menganggap ada selain Allah yang bisa menciptakan musibah. Ini hati-hati. Sehingga ketika terjadi musibah lalu mencela harinya, mencela bulannya. Kamu sih nikahnya bulan ini maka anaknya mati terus umpamanya, enggak boleh. Ini contoh ya. Saya nyontokkan saja ya, bukan saya mengucapkan ya. Ini. Seolah-olah anaknya meninggal karena bulan tertentu, lah ini haram. Ini syirik akbar. Kadang-kadang sebagian umat sebegitu. Atau hari. Bagian orang itu takut malam Jumat Kliwon umpamanya. Nah, ini. Lalu mencela. Ini syirik akbar. Karena apa? Meyakini hari atau masa yang menciptakan sesuatu, yang menadrikan sesuatu. Yang ketiga, mencela masa, ya, waktu, karena terjadinya sesuatu yang tidak disukai di masa tersebut atau waktu tertentu. Karena terjadinya saja di masa itu, di waktu itu, terjadi sesuatu yang dia sukai. Dia masih meyakini Allah yang menciptakan. Apa yang terjadi di masa itu adalah ciptaan Allah, dia meyakini. Allah yang menciptakan, tapi dia mencela masa karena terjadinya yang tidak sukai di masa tersebut. Dia cela masanya. Maka ini haram. Ini juga masuk dalam bab ini. Ini sama itu menyakiti Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengatur waktu ini. Dan Allah yang mengatur apa yang terjadi di waktu tersebut. Allah yang menciptakan dan Allah yang mengaturnya. Maka mencela masa berarti mencela Allah. Karena Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan apa yang terjadi dalam waktu. Ini haram. Tapi tidak terjatuh sampai syirik akbar karena dia masih meyakini Allah yang menciptakan. Lalu kapan yang dibolehkan? Kapan yang dibolehkan? Hanya sekedar mengkhobarkan, tidak ada mencelanya, hanya mengkhobarkan saja. Kejadian apa yang terjadi di masa waktu tersebut, mengkhobarkan keadaan yang terjadi saja. Maka ini yang dibolehkan. Dua hal yang tadi haram, Bahkan yang meyakini masa yang menciptakannya, ini syirik akbar. Waktu yang menciptakan sesuatu yang disukai, ini syirik akbar. Bisa pahami ya? Sudah azan. Insya Allah kita nanti masuk pada bab dalilnya insya Allah. Atau ada sebagian manusia punya paham dahriyah. Nah ini. Dari dahr. Yaitu pemahaman dahriyah. Yaitu pemahaman bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi adalah proses masa. Ini pemahaman dahriyah. Jadi apa yang terjadi ini adalah karena proses masa saja. 6. Karena sebagian orang seperti itu. Jadi anak lahir karena proses masa. Karena sudah 9 bulan maka lahir gitu ya. Kalau enggak lahir jadi betul enggak Pak? Iya. Masa begitu. Lahir karena Allah yang melahirkan, menakdirkan lahir, bukan karena masa. Adapun masanya umur. Seperti kita mati karena masa. Betul. Hati-hati ini loh. Apakah manusia mati karena masa, proses masa, proses waktu? Karena sudah 6 tahun maka mati. Seperti barang-barang daur ulang. Begitu? Iya, Pak. Untuk manduk gini ya. Karena mobil sudah umur 25 tahun maka ya sudah masuk. Begitu? Hati-hati ini. Jangan berpaham dahriyah seperti itu. Dahri itu hanya umur. Masa waktu adalah umur manusia. Tapi manusia meninggal itu karena sudah ketetapan Allah, bukan karena proses alam, bukan. Nah ini. Jangan sampai ketika orang meninggalnya umur 30 tahun dianggap itu apa? Masih punya jatah 30 tahun belum diambil. Wow, karena dia tabrakan mati, maka dia umur 30 tahun meninggal, mestinya dia 60 tahun. Betul, begitu. Betul. Siapa yang tahu? Ya enggak, memang umurnya 30 tahun, sebabnya tabrakan. Hati-hati ini, jangan terpengaruh. Paham dahriyah. Waktu itu adalah ciptaan Allah. Apa yang Allah ciptakan di dalam waktu. Maka sedikit pun waktu tidak punya peran terjadinya apa yang di dalamnya. Ini hati-hati. Ya. Seperti orang lahir hari Kamis, ya bukan karena waktu menghendaki hari Kamis, tidak. Ya memang Allah takdirkan lahir hari Kamis. Ada yang meninggal hari apa? Tadi hari apa tadi? Hari Selasa. Ya bukan karena waktu yang menjadikan dia meninggal, bukan. Allah takdirkan meninggalnya hari itu. Yang menciptakan waktu Allah. Yang menciptakan apa yang terjadi di dalam waktu juga Allah. Sedikit pun waktu tidak punya peran terjadinya sesuatu di dalamnya. Ini harus dipahami seperti itu. Lah dahriyah ini punya paham bahwa yang terjadi sesuatu karena proses waktu. Peran waktu gitu. Naam. Ini dahriyah. Hati-hati. Waktu itu makhluk. Dan apa yang terjadi di dalam waktu itu juga makhluk Allah, ciptaan Allah. Maka ada orang yang diberi umur waktu sekian tahun. Ya, dia meninggal tahun itu bukan karena proses waktu, memang sudah waktunya habis. Paham dong? Paham dong? Waktunya dia habis bukan karena proses waktu. Wah, panjang nanti pembicaraan. Tapi mudah-mudahan dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah nanti pertemuannya akan datang. 6. Kita ulangi sedikit. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka li Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.